صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله ومسلمين يا سهرمتي، kemarin kita bahas bahwa tiga jenis nafsu, yaitu nafsul mutmainnah, nafsul ammarah, dan nafsul lawamah adalah merupakan sifat dari nafs. Dan setiap orang memiliki sifat-sifat tersebut. Kadang yang menonjol adalah sifat nafsul mutmainnahnya, kadang-kadang yang lebih dominan adalah sifat nafsul lawamahnya, kadang juga yang menonjol sifat nafsul ammarah bisu, jiwa yang tenang tenteram. Kadang yang menonjol adalah jiwa yang selalu menyuruh pada kejelekan. Kadang yang menonjol adalah jiwa yang selalu menyalahkan dirinya sendiri. Dan telah dibahas bahwa setiap orang memiliki satu nafs, satu jiwa, bukan tiga jiwa. Dan itu yang rajih dan dirajihkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Hanya saja sifatnya kadang begini, kadang begitu. Kadang seperti yang pertama, kadang yang kedua, kadang yang ketiga. Hakikat tuma'ninah, hakikat jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang tenteram, yaitu yang tenang tenteram dengan kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tenang tenteram dengan selalu ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang tenang dan tetap di atas ketaatan pada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu yang tenteram dengan janji-janji Allah, yang yakin dengan apa yang Allah janjikan yaumul qiyamah, itulah jiwa al-mutmainnah, an-nafs al-mutmainnah, yang Allah panggil dalam ayatnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wa idza kanat bidhdhi dhalik, dan kalau ternyata sebaliknya, fahiya amaratun bisu, sebaliknya dari apa yang digambarkan kemarin tentang nafsul mutmainnah. Kalau nafsul mutmainnah tenteram dengan janji-janji Allah karena percaya, senang dengan janji-janji Allah, maka nafsul ammarah sebaliknya, ragu, gelisah, enggak percaya dengan janji-janji Allah, apa iya ada surga, apa iya nanti akan begini akan begitu yaumul qiyamah, tidak yakin dengan janji-janji Allah sehingga dia bermaksiat dan selalu menyuruh kepada kejelekan-kejelekan. Inilah yang dikatakan dengan ammarah bisu, jiwa yang selalu menyuruh kepada kejelekan-kejelekan. Ta'muru sahibaha bima tahwahu, yang menyuruh pemiliknya untuk selalu mengerjakan apa yang disukainya oleh hawa nafsunya, selalu menyuruh untuk memuaskan nafsunya. Min syahawatil ghaib, dari keinginan-keinginan yang menyimpang, keinginan terhadap maksiat dan dosa. Ittiba'al batil, keinginan untuk mengikuti yang batil. Fahiyya ma'wa kullu su, maka jiwa yang dijuluki dengan ammaratun bisu adalah jiwa yang selalu menyuruh pada kejelekan-kejelekan. Wa ma'wa kulli su, dan tempat semua kejelekan. Wa in ata'aha hadathu ila kulli qabihin wa kulli makruh, Kalau jiwa yang menyuruh dan mengajak kepada kejelekan-kejelekan ini dituruti, aqa'aha, ditaati, maka qalathu ila kulli qabih, maka niscaya akan menyeretnya kepada seluruh kejelekan. Wa kulli makruh, kepada seluruh perkara yang makruh, yang dibenci. Wa qad akhbara subhanahu wa ta'ala annaha ammarun bisu. Fala ubri'u nafsi, inna nafsa la ammaratun bisu. Aku tidak membebaskan atau tidak membela nafsuku. Memang yang namanya nafsu itu menyeru pada kejelekan, tapi aku tidak turuti. Qad akhbara azakumullah, inna nafsa la ammaratun bisu. Karena memang demikianlah yang namanya an-nafs, memiliki sifat ammarah bisu. Kalau tidak karena rahmat Allah, kalau tidak karena ilmu yang Allah berikan, kalau tidak karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya nafs selalu mengarah kepada yang jelek-jelek. Dan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dengan kalimat ammaratun bisu, dengan wazan fa'ala. Apa maknanya fa'ala? Tidak disebutkan amirah, tapi disebutkan ammarah. Amirah yang menyuruh. Kalau ammarah yang terus-menerus menyuruh. Ada mubalaghah di sana. Tidak sekedar kalimatnya dengan wazan fa'il, yaitu amir, yuruh yang memerintahkan, tapi disebutkan dengan ammar, yang selalu memerintahkan. Likasrati dzalika minha, karena demikian yang selalu terjadi. Wa annahu adatuha, adatuha wa da'buha illa idza rahimahallahu wa ja'alaha zakiyah. Karena memang itulah sifat dari nafsu. Sifat dari nafsu adalah selalu menyuruh pada kejelekan-kejelekan, selalu mengajak kepada yang batil. Karena itulah adatuha, itu kebiasaannya. Itulah da'buha, jalannya. Fa innaha bidzatiha ammaratun bisu, karena memang zatnya nafsu selalu menyuruh kepada yang jelek-jelek. Sehingga Allah tidak sebutkan dengan amirah, tapi Allah sebutkan dengan kalimat ammar, yang selalu menyuruh. Li'annaha khuliqat fil asli jahilatan zalimah. Karena memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada asalnya, diciptakan aslinya dalam keadaan jahilah zalimah. Dalam keadaan zaluman jahula. Selalu berbuat jelek, selalu berbuat zalim. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian asalnya, dalam arti kata kalau yang namanya nafsu begitulah keadaannya, kecuali kalau terbimbing dengan ilmu, kalau terbimbing dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikecualikan illa man rahimallah atau illa man rahimahullah. Wal adl wal ilm tariqun bi ilhami rabbiha. Adapun keadilannya, kebijakannya, keilmuannya pada jiwa itu sifatnya tariq. Tariq itu sifatnya datang berikutnya. Ketika lahir seorang manusia tidak memiliki ilmu apapun, tidak memiliki hikmah apapun, memiliki pengetahuan, tidak memiliki bimbingan, tidak memiliki apa-apa. Maka ketika dibiarkan tanpa ilmu, maka niscaya akan tumbuhlah jiwa yang ammaratun bisu. Kapan datangnya ilmu? Datangnya ilmu setelah dia mulai mumayyiz, kemudian bertanya apa enggak boleh, ini apa, halal apa haram, bagaimana kata Allah, apa kata Rasul, apa hadisnya, apa ayatnya. Mulai dia terbimbing dengan ilmu. Berarti ilmu pada jiwa, pada nafsu, ilmu sebagai sesuatu yang tarik, sedangkan zulm wal jahl sebagai sesuatu yang asli. Hukum asalnya zulm, zalim, dan jahl, dan bodoh. Dan ilmu datang berikutnya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa idza lam yulhimha rusdaha, maka kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengilhamkan ilmu kepadanya, tidak membimbingnya dengan ilmu, baqiyat 'ala dhulliha wa jahliha, maka jiwa akan tetap di dalam kezaliman dan kebodohan. Kalau enggak ngaji, enggak duduk belajar ayat dan hadis, maka jiwa-jiwa manusia ini akan tetap dalam keadaan zalim dan jahil. Min asliha, sesuai dengan aslinya. Zaluman jahula, sangat zalim, sangat bodoh dan sangat jahat. Menyuruhnya kepada yang jelek-jelek. Qul inna a'udzubikumullah. Maka harus diingat-ingat oleh thullabul ilm, para pencari ilmu. Bahwa dengan mencari ilmu din, mencari qala Allah wa qala Rasul, jiwa akan terbimbing dengan ilmu dan akan selamat dari perangai aslinya. Selamat dari perangai yang sudah diciptakan demikian sebelumnya. Yani ammaratun bisu, jiwa yang selalu menyuruh pada kejelekan. Falan takun ammarah illa bimujibil jahl wa dhulm. Sekarang yang namanya kejahatan, kejelekan, dosa, maksiat, biasanya diinginkan oleh sesosok jiwa, diinginkan oleh seorang manusia. Karena apa? Karena apa? Karena dua perkara. Bimujibil jahli wa dhulmi, karena dorongan kebodohannya, gak ngerti kalau itu jelek. Atau dorongan keinginannya, bahwa dia ingin yang jelek-jelek. Falaula fadlullahi wa rahmatihi alal mu'minin, kalau saja bukan karena fadilah dari Allah dan rahmatnya atas orang-orang mukmin, ma zakat minhum nafsun wahidah, kalau saja tidak karena fadilah dari Allah, ma zaka minhum min ahad, kalau tidak karena Allah, enggak ada orang yang selamat, enggak ada orang yang bersih jiwanya satupun, kalau bukan karena bimbingan Allah dalam Quran, kalau bukan karena Allah utus orang Rasul, kalau bukan karena Allah jaga zikra ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hudun, kata Allah. Kami yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan memeliharanya. Maka Allah yang menurunkan kitabnya, Allah yang mengutus rasulnya, dan Allah yang menjaga dzikra ini terus-menerus terjaga sampai hari ini dan sampai hari kiamat kelak. Karena Allah inilah, karena fadilah dari Allah inilah, maka beberapa orang-orang beriman selamat. Selamat dari jiwa yang ammaratun bisu, selamat dari jiwa yang dahula, selamat dari tarikan-tarikan hawa nafsunya. Walhamdulillah rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, "Walaula fadlullahi wa rahmatihi 'alal mu'minin, ma zakat minhum min ahad, ma zakat minhum nafsun wahidah." Kalau bukan karena fadilah dari Allah, kalau bukan karena pemberian dari Allah dan rahmatnya dan kasih sayangnya atas orang beriman, maka enggak akan ada yang selamat, satu jiwa pun enggak akan ada yang selamat. Qul inna a'udzubikumullah, tetapi karena rahmat Allah, Allah turunkan kitabnya sebagai ilmu. Rahmat Allah, Allah turunkan rasulnya sebagai guru, mengajarkan kepada manusia apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Dan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah kekalkan zikra sampai hari ini. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah bangkitkan setiap 100 tahun seorang ulama yang yujaddid, yang memperbaharui lagi seperti baru kembali agama ini. Walhamdulillah. Maka selamatlah sekian banyak orang-orang yang beriman dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arada Allah Subhanahu biha khairan ja'ala fiha ma tazku bihi wa tasluh. Kalau Allah kehendaki bagi sesosok jiwa dengan kebaikan, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan pada jiwa itu sesuatu yang akan mensucikannya, sesuatu yang akan memperbaikinya. Allah akan berikan kepada jiwa tadi ma tazku bihi wa ma tasluh bihi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu yang membikinnya menjadi bersih, dan Allah akan memberikan kepadanya sesuatu yang menjadi baik. Apa itu yang akan menjadikan jiwanya bersih, yang akan jiwanya bertambah baik? Al-iradat wa tasawwurat. Allah berikan kepadanya keinginan-keinginan yang baik, Allah berikan kepadanya gambaran-gambaran yang benar. Tentunya dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan qala Allah taala, Allah sampaikan dari Al-Qur'an, maka tadi akan membaca ayat Allah dan mengetahui. Ketika tahu, tergambar bahwa hidup di dunia ini sementara, nanti akan ada jannah wan nar, muncul keinginan. Keinginan untuk mendapatkan jannah dan terhindar dari api neraka. Fana bin na'azakumullah, dari Allah Subhanahu wa taala. Walau lam yurid biha dzalik tarakaha ala haliha allati khuliqat 'alayha min al-jahli wadh-dhulm. Tetapi kalau Allah tidak kehendaki seseorang Kalau Allah tidak kehendaki bagi sesosok jiwa untuk mendapatkan kebaikan, maka niscaya Allah biarkan. Biarkan dalam keadaannya. Dalam keadaannya di awal dia diciptakan. Minal jahli wal zulmi. Yaitu dibiarkan dalam keadaan bodoh, dibiarkan dalam keadaan zalim. Wa sababu zulm, dan sebab kezaliman, imma jahl wa imma hajah. Sebab kezaliman, kalau seseorang berbuat zalim, berbuat jahat, itu biasanya karena dua perkara. Wa imma li hajatih. Bisa jadi karena bodoh, bisa jadi pula karena hajat. Karena bodoh, karena tidak tahu. Orang berbuat jahat, bisa jadi karena tidak tahu. Tidak tahu kalau itu jahat, maka kemudian dia mengerjakannya dengan kebodohannya. Ada kemungkinan kedua, dia tahu itu jelek, itu jahat, tetapi dia terpaksa mengerjakannya karena ada hajah. Tapi saya butuh, terpaksa saya kerjakan. Karena butuh sesuatu, dia berbuat jahat tadi. Berarti dia kalah dengan kebutuhan dunia, kemudian dia berbuat dosa. Wahia fil asli jahilah. Sedangkan jiwa ini fil asl, pada asalnya memang bodoh, tidak ngerti apa-apa. Mana yang baik, mana yang jelek, dia tidak tahu. Mana yang halal, mana yang haram, dia tidak tahu. Mana yang hak, mana yang batil, dia tidak tahu. Ini jiwa pada aslinya tidak ngerti apa-apa. Yang kedua, jiwa fi aslihi, pada jiwa itu memiliki hajah, memiliki kebutuhan-kebutuhan. Wal hajah lazimah, dan kebutuhan yang lazim. Orang butuh makan. Lazim atau tidak lazim? Lazim, mesti. Tidak makan mati dia. Dia butuh ini, butuh ini, butuh ini, yang merupakan fasilitas hidupnya. Maka yang namanya jiwa seseorang pasti akan mencari kebutuhannya, pasti. Kalau dia tahu ini yang halal, dia akan cari dengan cara yang halal. Kalau gak tahu, bisa jadi dia cari dengan cara yang haram. Merampas dari sana, merampas dari sini. Atau dia berbuat curam, atau berbuat zalim, atau menipu. Dia al-muhim, bagi dia yang penting saya mendapatkan hajatku. Kalau tidak tahu, tetapi kadang-kadang sudah tahu itu adalah haram, sudah tahu itu dosa, tapi kebutuhannya sangat berat, kebutuhannya sangat tinggi, maka dia menyatakan sudahlah, mau halal mau haram terserah, pokoknya saya bisa makan. Ini nafsul ammarah bisu, jiwa yang nyuruh, nafsunya yang nyuruh, pokoknya saya ingin makan, saya ingin memuaskan, dan saya ingin mendapatkan kebutuhan saya. Inilah yang dikatakan innan nafsa la ammaratun bisu. Sebenarnya jiwa selalu menyuruh kepada kejelekan. Kenapa? Karena jiwa memiliki dua yang merupakan sifat aslinya. Dan yang kedua, kebutuhan. Karena kebodohannya dia akan melanggar-melanggar, akan mengerjakan yang haram-haram. Karena kebutuhannya, maka bisa jadi dia akan mengerjakan perkara-perkara yang zalim karena kebutuhannya. Wa bihadza falidzalika kana amruha bisu lazimah. Oleh karena itu jiwa yang demikian perintahnya kepada kejelekan adalah suatu sifat yang ada padanya. Illam tudrikaha rahmatullahi wa fadlih. Kalau tidak segera dicegah dengan rahmat Allah, dengan fadilah dari Allah, ia akan menjadi begitu. Akan menjadi ammaratun bisu. Ammaratun bisu seperti binatang ternak. Manusia yang memuaskan nafsunya, pokoknya saya suka, pokoknya saya mau, pokoknya saya senang. Ini seperti dia akan makan makanan yang dihadapannya, tidak peduli milik siapapun. Iya kan? Sapi, apakah tanya? Ketika dia mau makan rumput yang ada di hadapannya, apakah dia akan tanya ini milik siapa? Halal apa haram? Tidak. Pokoknya apa yang dihadapannya dia makan. Demikian pula pasangan yang dihadapannya akan dia kawini, enggak peduli apakah itu anaknya sendiri atau ibunya sendiri atau siapapun, enggak peduli. Enggak akan tanya kamu anak siapa, siapa orang tuamu, siapa walinya, terus dilamar, enggak akan. Sapi enggak akan nanya. Maka kalau manusia hanya memuaskan hawa nafsunya tanpa peduli halal dan haram, hanya mengikuti amarah bisu, hanya mengikuti jiwanya yang selalu amarah bisu, maka mereka kal an'ami balhum adall, kata Allah. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih rendah. Wa bihadha yu'lam anna daruratal 'abdi ila rabbih fawqa kulli darurah. Qul inna a'udzukumullah, dengan kata lain, berarti tanpa agama manusia itu seperti binatang ternak. Karena jiwanya dalam keadaan seperti aslinya. Jiwanya seperti aslinya. Pokoknya apa yang dia mau dia. Pokoknya apa yang dia suka dia kerjakan. Seperti aslinya zaluman jahula. Tetapi dengan agama, maka dia tahu mana halal, mana haram. Mana yang hak, mana batil. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Apa hukumnya dan sebagainya dia tahu. Qul inna a'udzukumullah, berarti hajatul insan ila rabbihi, berarti kebutuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala fawqa kulli darurah, kebutuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh kebutuhan, di atas seluruh darurah. Wala tushbiha daruratun tuqasu biha, dan tidak ada kepentingan apapun yang bisa dikiaskan dengan kepentingan ini, kepentingan butuhnya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala enggak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa taala akan jadi binatang ternak. Tapi dengan bimbingan Al-Qur'an wa tasbih akan menjadi manusia yang mulia, manusia yang terhormat di dunia dan di akhirat. Faslun. Wa amma al-lawwah. Kalau tadi nasul ammarah bisu yang dikatakan di akhir kalimat oleh Ibnu Qayyim, fa innahu in amsaka anhu rahmatahu wa tawfiqahu wa hidayatahu tarfat 'ain khasira wa halak. Bahwa kalau dibiarkan oleh Allah tanpa rahmat, tanpa taufik, tanpa bimbingan, maka niscaya manusia akan binasa. Manusia itu akan rugi, akan hancur. Karena akan terseret oleh jiwa yang ammarah bisu. Faslun, wa ammal lawwamah. Adapun nafsu al-lawwamah. Jiwa yang ketiga adalah jiwa yang disebut lawwamah. Berselisih para pakar-pakar ahli lughah fi istiqaq hadhihi al-lafdhah. Mereka berbeda pendapat tentang asal kata dari al-lawwamah. Apakah dari kata kalawum atau dari kata al-lawm? Al-lawwamah itu diambil dari kata talawum atau diambil dari kata lawm? Dan keduanya berbeda. Kalau talawum wa huwa talawun, maknanya ada talawun berwarna-warni, wa taraddud bolak-balik, itu talawum, kadang begini kadang begitu, kadang begini kadang begitu, itu talawum. Aw hiya minal lawm, atau dari kata lawm. Sedangkan lawm maknanya adalah celaan atau menyalahkan, menyalahkan dirinya sendiri. Wa ibarat tadur ala hadainil ma'nayin, dan ungkapan-ungkapan tentang masalah lawamah berkisar pada dua kata, berkisar pada lawamah apa, berkisar pada lawm atau talawum. Kata Sa'id bin Jubair rahimahullah, aku berkata kepada Ibn Abbas, mal lawamah, wahai Ibn Abbas, apa yang dimaksud dengan al-lawamah? Dijawab oleh Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, hiya nafsul la'um. Nafsah ada nafsul la'um, berarti dari kata apa? Al-la'um atau talawum? La'um dari kata la'um. Karena firman Allah, kata Ibn Abbas, jiwa yang selalu menyalahkan dirinya. Berkata Mujahid, lati tandam ala ma fata wa talunu alaih. Kata Mujahid, al-lawwamah adalah jiwa yang selalu menyalahkan apa yang telah lewat dari apa yang dikerjakannya. Wa talumu alaihi, dan selalu mencerca dirinya. Menyalahkan dirinya dan mencercanya. Berkata Qatadah rahimahullah, al-lawwamah maknanya adalah al-fajirah. Al-fajirah berdosa. Berkata Ikrimah, makna al-lawwamah adalah talumu alal khairi wa syarr. Pada Ikrimah, jiwa yang lawamah adalah jiwa yang menyalahkan dirinya pada kebaikan atau pada kejelekan. Ada yang berbuat jelek, kemudian menyesal, menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa kok saya begini, kenapa saya begini. Ada yang sebaliknya berbuat baik, kemudian menyalahkan dirinya. Kenapa kok salat saya terlalu baik kemarin? Kenapa saya berikan pada dia? Kenapa kok saya maafkan? Coba semestinya saya balas waktu itu. Ada yang menyalahkan dirinya ketika dia berbuat baik, ada yang menyalahkan dirinya ketika dia berbuat jelek. Wa qala Atha bihi dari Ibn Abbas, qala nafsun talumu nafsaha yawm al-qiyamah. Kullu nafsin talumu nafsaha yawm al-qiyamah. Kata Ibn Abbas, bahwasanya lawamah adalah jiwa yang menyalahkan dirinya, karena setiap jiwa nanti pada hari kiamat akan menyalahkan dirinya masing-masing. Semua, tidak terkecuali. Setiap jiwa akan menyalahkan dirinya masing-masing. Bagaimana? Talumul muhsin nafsahu alla yakunu zada ihsana. Orang-orang muhsin, orang-orang yang baik, menyalahkan kenapa dulu di dunia tidak menambah kebaikan-kebaikannya. Wa talumul musi nafsahu, orang yang berbuat jelek juga menyalahkan dirinya dan menyatakan kenapa dulu aku tidak menghentikan kejelekanku, kenapa tidak mengurangi kejelekanku, kenapa aku berbuat jelek. Yang baik menyalahkan dirinya, kenapa kok cuma segitu kebaikannya, kenapa tidak ditambah kebaikannya. Orang yang jelek juga menyesal dan menyalahkan dirinya, kenapa dia berbuat jelek. Kullu nafsin, setiap jiwa pada saat itu akan mencerca dirinya sendiri. La uqsimu bin nafsil lawamah, kata Allah. Aku bersumpah dengan jiwa yang la'um, dengan jiwa yang selalu menyalahkan dirinya. Wa qala al-Hasan, al-Hasan al-Basri rahimahullah, innal mu'min wallahi ma tarahu illa yalumu nafsahu ala kulli halat. Sesungguhnya seorang mukmin demi Allah, engkau lihat, seorang mukmin pasti dia akan menyalahkan dirinya di setiap saat, di setiap keadaannya. Yastaghsiruha fi kulli ma yaf'al fayandam wa yalum nafsahu. Seorang mukmin akan selalu menyalahkan dirinya, kenapa dia kurang dalam beramal atau kenapa dia mengerjakan yang jelek. Fayandam wa yalum nafsah, dia menyesali dan menyalahkan dirinya. Wa innal fajir, dan seorang yang jelek yang fajir, yamdi qadaman la yu'atib nafsah. Adapun orang yang jelek tidak pernah menyesali dirinya dan tidak pernah menyalahkan dirinya. Yang ini di dunia. Kalau tadi dikatakan seluruhnya menyalahkan dirinya yang melqiyamah, seluruhnya akan menyalahkan dirinya. Yang baik menyalahkan dirinya, kenapa tidak menambah kebaikannya? Yang jelek menyalahkan dirinya, kenapa berbuat jelek? Sedangkan di dunia, mukminlah yang selalu menyalahkan dirinya, kenapa kok cuma segini, kenapa kok dia mengerjakan hanya ini, kenapa tidak beramal dengan amalan saleh yang lebih banyak, kenapa tidak beribadah dengan yang lebih baik, kenapa saya berbuat salah kemarin, menyesali. Adapun seorang yang fajir, seorang yang jelek, dia hanya menuruti kemauannya, kemauan hawa nafsunya, dan dia tidak pernah peduli. Fahadihi ibarat man dhahaba ila annaha minal laum. Pendapat-pendapat tadi, ucapan-ucapan tadi, tafsir-tafsir dari para ulama, semuanya berbicara, berkisar tentang makna lawamah, kalau dari kata laum. Dari kata laum, yang mananya menyesali atau menyalahkan dirinya. Wa amma man ja'alaha minat talawum, falikasrati taraddidiha wa talawumiha. Adapun yang mengatakan bahwa lawamah dari kata talawum, yakni taraddud atau berbolak-balik, maka karena jiwa itu selalu berbolak-balik keadaannya. Wa annaha la tastaqir alatin wahidah, dan karena jiwa tidak selalu dalam keadaan yang sama setiap saat. Sekarang begini sudah berubah. Besok begini, besoknya sudah berubah lagi. Wal awwal adhar, tetapi Ibnu Qayyim berkata, yang pertama lebih zahir. Yang pertama lebih jelas. Yakni yang menafsirkan dari kata al-laum, dan yang lebih rajih dari asal kata lawamah adalah al-laum, yang menyalahkan dirinya. Fa inna hadzal ma'na law urida laqila al-mutalawwimah. Karena kalau dari kata talawum, yang artinya taraddud, yang artinya talawun, berbeda-beda keadaan, maka niscaya wazannya bukan lawamah tapi mutalawwimah. Begitu kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Kama yuqal mutalawwinah mutaraddidah, Demikian pula talawum dari dengan kalimat mutalawimah. Walain huwa min lawazimil qawlil awal, tetapi ada hubungan makna. Apa hubungan maknanya? Hubungan maknanya huwa min lawazimil qawlil awal, bahwa ini dari konsekuensi pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, nafsul lawamah adalah jiwa yang selalu menyalahkan dirinya. Kalau dia selalu menyalahkan dirinya, bukankah nantinya akan jadi talawum, akan jadi berbeda-beda keadaannya. Begini, besok berubah. Sekarang dia begini, nanti disalahkan. Kenapa kok saya begini kemarin? Saya berubah. Disalahkan lagi oleh dirinya pada keadaan lainnya. Kenapa kok saya begitu? Maka dari sebab laum menjadi talawum. Dari sebab jiwa ini selalu menyalahkan dirinya, maka dia akan selalu berbeda-beda keadaannya. Fa innaha litalawumiha wa adami tsabatiha taf'alu syai'a thumma talawma 'alaihi. Yani karena jiwa itu berbolak-balik sebagaimana keadaan qalbu yataqallam, sebagaimana keadaan hati yataqallam. Maka jiwa pun demikian berbolak-balik, kadang begini kadang begitu. Karena keadaannya berbolak-balik, hari ini dia memutuskan satu keputusan, besok menyesali. Kenapa saya putuskan kemarin demikian? Hari ini dia berpendapat demikian, besok dia sesali. Kenapa saya berpendapat demikian? Kemarin dia berbuat satu perbuatan, kemudian besoknya dia menyesalinya. Karena keadaannya berubah. Inilah jiwa yang lawamah. Fatalawun min lawazimil lawm. Berarti yang namanya talawun berbolak-balik itu dari konsekuensi al-lawm. Wa nafs qad takunu taratan ammarah wa taratan lawwamah wa taratan mutmainnah. Dan yang namanya jiwa manusia kadang bersifat ammarah, menyuruh kepada kejelekan-kejelekan, kadang bersifat lawwamah, menyalahkan dirinya, kadang bersifat mutmainnah tentram. Bal fil yaumil wahid wa sa'atil wahidah yahsul minha hadha wa hadha. Bahkan bisa jadi satu hari, bahkan mungkin satu jam, satu saat, bisa terjadi tiga-tiganya bersama-sama. Qanifidina azakumullah, dia dalam keadaan memiliki jiwa yang selalu menyalahkan dirinya. Kenapa saya begini, kenapa saya begitu? Dia memiliki tarikan kepada hawa nafsu, memiliki keinginan berbuat kejelekan, tapi semuanya ditepis dengan jawaban-jawaban ilmu. Qala Allah, qala Rasul. Aku mendengar Rasulullah bersabda, aku mendengar ayat Al-Quran menyatakan demikian dan demikian, dan kata para ulama demikian. Maka setelah itu dia tenang satu saat. Yang ini menarik, yang ini menyala-nyalakan, ini menjawab dengan jawaban ilmu sehingga menjadi tenang tenteram. Qanifidina azakumullah, demikianlah keadaan hati manusia. Wal hukmu lil ghalib. Kalau keadaan manusia begitu, kadang hatinya jadi lawamah, jadi amarah, jadi mutmainnah, terus berganti-ganti dengan cepat. Tapi bagaimana kalau begitu? Menyifati orang ini. Orang ini orang yang jiwanya tenang tentram, atau yang jiwanya amarah bisu, atau yang jiwanya lawamah. Dihukumi dengan ghalib. Dihukumi dengan yang dominan. Yang paling mendominasi, yang paling banyaknya, yang paling ghalib. Maka dikatakan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wal hukmu lil ghalib, dan hukumnya kepada yang terbanyak, yang terbesar. Min ahwaliha, dari keadaannya. Keadaan yang mana yang paling banyak? Yang mutmainnah yang paling banyak, atau yang ammarah bisunya, atau yang lawamahnya? Fa kaunuha mutmainnah wasfun madhun aw wasfu madhin laha. Maka kalau yang terbanyak ternyata jiwa yang tenang tenteramnya, maka setiap ada ajakan-ajakan kejelekan dari hawa nafsunya, ditepis. Masya Allah. Maka orang ini dikatakan orang yang tenang tenteram, mukmin, shadiq. Masya Allah. Inilah yang terjadi pada para anbiya Yusuf alaihissalam. Ketika diajak untuk berbuat dosa oleh wanita yang merupakan wanita yang mulia, cantik, kaya, istrinya penguasa Mesir. Tetapi Yusuf alaihissalam menolaknya. Tidak mau diajak kepada kemaksiatan, tidak mau diajak buat dosa. Mukmin. Jiwanya mutmainnah, nafs al-mutmainnah. Tetapi kemudian beliau berkata, wala udarri'u nafsi fatun bisu. Aku tidak membela nafsuku. Kalau nafsu itu memang menyuruh pada kejelekan. Qana bin a'azakumullah, laula burhana rabbi. Kalau saja bukan karena dari Allah, kalau saja bukan karena bimbingan dari Allah, niscaya aku akan terbawa. Aku tidak membebaskan nafsuku. Nafsu memang mengajak kepada kejelekan. Qana a'azakumullah, tetapi yang dominan, yang ghalib adalah jiwa yang mutmainnahnya. Qana bin a'azakumullah, sebagian manusia terbalik. Jiwa yang mutmainnahnya sudah menjawab, sudahlah tenang. Niscaya nanti yaumul qiyamah kamu akan dapat yang lebih nikmat. Akan kamu dapatkan yang lebih kekal, lebih lezat. Sabar. Tapi terus jiwa yang amarah bisu menyuruhnya kepada kejelekan. Terus menerus sampai jiwa yang tadinya tenang tenteram berubah. Maka orang ini sebaliknya dari yang tadi. Dia punya jiwa yang mutmainnah, tapi yang dominannya adalah jiwa yang ammaratun bisu, dan dia dikuasai oleh hawa nafsunya. Maka dia melanggar dan berbuat dosa. Besoknya atau kemudian harinya mulai dia ingat dosanya dan menyesali kembali. Nafsu al-lawwamah, nafsu yang menyalahkan dirinya. Kenapa kok kemarin saya kalah? Kenapa saya kemarin berbuat demikian dan demikian, padahal saya tahu bahwa itu haram, itu dosa. Nanti yaumul qiyamah Allah akan balas dengan kebaikan-kebaikan yang lebih kekal, lebih tinggi, lebih sempurna kenikmatannya. Qul inna a'udzubikumullah. Inilah jiwa-jiwa manusia, kadang demikian, kadang demikian, kadang demikian. Kalau yang mendominasinya adalah jiwa yang mutmainnah, maka itu sifatul madhin, sifat yang terpuji. Kalau yang menguasainya adalah jiwa yang ammaratun bisu, yang selalu menyuruh pada kejelekan, maka itu adalah wasfu dhammin laha, sifat tercaan terhadapnya. Wa kauniha lawamah yankhasim minal madh wa dhamm. Kalau keadaannya lawamah, maka bisa dua kemungkinan. Bisa madh, bisa pujian, bisa pula dhamm, tercaan. Bihasbi ma taluhu alaih, sesuai dengan apa yang disalahkannya. Lawamah kan menyalahkan dirinya. Apa yang disalahkannya? Kalau disalahkannya kebaikan-kebaikan, berarti orang jelek. Kalau disalahkannya adalah kejelekan-kejelekan, berarti orang baik. Kalau orang mukmin pasti akan menyalahkan kejelekan-kejelekannya. Kenapa kok saya berbuat begini dulu? Kenapa saya berbuat begini? Tapi kalau orang yang jelek, justru dia menyalahkan dirinya ketika berbuat baik. Kenapa kemarin saya maafkan? Kenapa kemarin saya berikan kepada dia sedekahnya? Kenapa kok saya kemarin berbuat baik demikian-demikian? Coba kalau tidak nih saya masih kaya sekarang ini. Menyesali perbuatan baik. Maka itulah orang yang jelek. Qul inna a'udzubikumullah. Maksud dari pembahasan ini kata Ibnu Qayyim, dzikru ilaji maradil qalbi bittila'in nafsil ammarah 'alaih. Maksud pembahasan ini adalah menyebutkan bagaimana mengobati hati, mengobati penyakit hati ketika dikuasai oleh hawa nafsu yang selalu menyuruh pada kejelekan. Berarti hati yang sakit ketika hati itu dikuasai oleh jiwa yang amarah bisu, jiwa yang selalu menyuruh pada kejelekan. Walahu ilajan, dan pengobatannya ada dua cara pengobatan. Pertama, muhasabatuha, dan kedua, mukhalafatuha. Dua pengobatannya untuk mengobati jiwa yang dikuasai oleh jiwa yang jelek, yang menyuruh pada kejelekan. Pertama, muhasabah, selalu periksa diri dan menghitung diri. Yang kedua, menyelisihinya. Menyelisihinya yakni jangan menuruti jiwa yang amaratun bisu. Jiwa yang amaratun bisu kalau dituruti melunjak. Turuti satu agak lebat, akan minta dua, diturut dua akan minta empat, diturut empat akan minta delapan, dan terus begitu. Itu jiwa yang amalatun bisu, jangan dituruti. Sehingga pengobatannya satu, muhasabah, menghitung jiwa, menghisab jiwa sebelum dihisab oleh Allah. Yang kedua, menyelisihinya, jangan menurutinya. Wahalakul qalbi min ihmali muhasabatiha. Binasanya hati ketika lupa, melalaikan, tidak menghitung keadaan jiwa, tidak memeriksa diri. ini akan binasa. Waman wamin muwafaqatiha, dan juga binasanya jiwa karena mencocoki dan menuruti kemauan jiwa yang ammaratun bis. Wattiba'i hawaha, dan mengikuti hawa nafsunya. Binasanya hati karena tiga perkara ini. Tidak menghisabnya, ini tidak memeriksanya. Kedua, menuruti kemauan hawa nafsu. Dan yang ketiga, dia dalam keadaan tidak berhati-hati dari hawa nafsunya. Qabil hadits alladhi rawahu Ahmad wa ghairihi min hadits Shaddad ibn Aus. Disebut di sini hadits, tapi hadits disebut kelemahan dari riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad dan Ibn Majah. Dan dhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Al-kayyis man dana nafsahu wa amala lima ba'da al-maut. Seorang yang cerdas adalah seorang yang menundukkan hawa nafsunya dan beramal untuk setelah mati nanti. Wal'ajiz, sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan mengangankan angan-angan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang menyatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti. Hisablah diri kalian, jadi hitunglah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menghisab itu? Setiap hari ketika kalian berbaring di pembaringan kalian, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, akan tidur, kalian ingat-ingat apa yang sudah dilakukan hari ini, apa yang kita kerjakan, kenapa kita kerjakan demikian. Kalau baik, bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jelek, bertekadlah untuk tidak berbuat lagi besok dan menyesali perbuatan tersebut. Minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membantu untuk waspada terhadap jiwa yang ammaratun bisu. Ada ucapan-ucapan para ulama, insyaallah pada kajian mendatang باذنullah taala, yang masalah ini. Ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Digambarkan oleh mereka para ulama bahwasanya jiwa yang ammaratun bisu itu seperti syarikin su. Syarik itu partner dagangmu yang curang, pengkhianat, sering dusta. Kalau kamu punya teman dagang, teman bisnis yang dalam keadaan jahat, suka curang, suka menyembunyikan, suka korupsi, suka, bagaimana kamu terhadapnya? Apakah kamu percayakan atau kamu awasi terus? Hah? Tentunya akan diawasi terus. Berapa hari ini yang masuk uangnya? Oh, kamu kok gak percaya? Bukan gak percaya, bukan. Apa saja yang masuk? Apa saja barang yang laku? Ini kemana? Oh, ini hilang. Kenapa ini keluar? Periksa satu persatu. Detail. Kenapa? Kok diperiksa secara detail, secara teliti? Karena kita tahu ini orang curang. Kalau kamu membiarkannya tanpa dihitung, tiba-tiba akan hilang dan habis hartamu. Qul inna a'udzubikumullah, kata para ulama, kamu menghitung jiwamu, mengawasi jiwamu daripada orang tadi mengawasi partner bisnisnya yang jahat, partner bisnisnya yang gak jujur. Sangat teliti, bagaimana? Mana catatan-catatannya? Harus lengkap. Ada catatannya, ini untuk ini. Mana buktinya? Mana fakturnya? Mana? Notanya mana? Ya, masa gak percaya? Gak harus ada nota. Masya Allah. Kamu meriksa hatimu harus lebih daripada itu. Kenapa? Inna nafsa la ammaratun bisu. Karena jiwanya selalu mengarah kepada kejelekan. Kalau kamu tidak awasi dengan ketat, maka niscaya na'udzubillah akan terseret kepada perkara-perkara yang haram. Dan kita sadar sudah jauh di dalam kejelekan-kejelekan. Karena bila na'azakumullah, kita akan lanjutkan insyaAllah pembahasan ini. Bi'idnillah. Pada kajian mendatang. Subhanallah. Alhamdulillah. Ilaha ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.